Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita akan mengkaji ayat 28 dari surah Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min solsolim min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ayat 28 ini sepintas hampir sama nadanya dengan ayat 26. Namun, sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama, tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Kalaupun terlihat sama, tapi sebenarnya pesannya adalah berbeda. Kalau kita lihat pada ayat 26, maka penciptaan manusia, walaqad khalaqnal insana min solsolim min hama'im masnun, sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, merupakan bagian dari nikmat Allah kepada manusia. Jadi Allah memberikan banyak nikmat, di antara nikmat yang banyak itu adalah manusia diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dari tanah liat, sehingga lahirlah kita dari keturunan Adam dan Hawa di bumi ini. Ini merupakan nikmat. Karena apa? Karena nikmat itu terjadi setelah alam semesta diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah alam layak untuk dihuni manusia, baru Allah menyebutkan ayat 26 sebagai wujud bahwa manusia harus mensyukuri nikmatnya karena diberikan Allah kehidupan setelah sebelumnya bumi tempat dia berpijak layak untuk dihuni. Sementara ayat 28 ini merupakan pandangan Islam tentang manusia. Ini merupakan cerita baru di mana Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wa iz qala rabbuka lil malaikah, merupakan juga masih terkait dengan nikmat, tapi lebih tepatnya adalah kisah bagaimana Allah berdialog dengan malaikat yang disebutkan pada ayat pada surat Al-Baqarah, inni ja'ilum fil ardi khalifah, bahwa manusia diciptakan Allah sebagai khalifah. Dan di ayat ini disebutkan, inni khaliqum basharam min solsolim min hama'im masnun, bahwa Allah menjadikan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Para pendengar yang dimuliakan Allah, berbeda-bedanya fase manusia diciptakan, ada dari tanah, ada dari tanah liat, ada dari tembikar. Bukan berarti sebagaimana yang telah diterangkan pada ayat 26, bukan berarti berbeda-beda dan tidak konsisten atau kontradiksi atau terdapat perselisihan di dalam Al-Quran. Tidak. Karena ada yang bertanya, terkadang Al-Quran mengatakan manusia diciptakan dari air, terkadang manusia diciptakan dari tanah, terkadang manusia diciptakan dari tanah liat. Mana yang benar? Sebenarnya semua ini adalah bagian-bagian yang benar dari proses penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari tanah, tanah apabila bercampur dari air dia akan menjadi tanah liat apabila dikeringkan kemudian menjadi lumpur hitam, dan dari lumpur hitam akhirnya diberi bentuk, dan dari bentuk akhirnya ditiupkan nyawa sehingga terjadilah Adam alaihissalam. Sementara manusia setelah Adam diciptakan dari mimma indafik, dari air mani yang hina. Inilah yang dapat kita sampaikan. Di studio telah hadir Ustaz Ardiansah. Kita minta kontribusinya ayat 28 dari surah Al-Hijr ini. Persilakan ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat ini memuliakan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan penciptaan manusia di muka bumi ini merupakan pekerjaan atau merupakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu memang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa, bukan seperti teori evolusi yang dikembangkan oleh Darwin. Dan ada juga sebahagian daripada kalangan cendikiawan Muslim, atau katakanlah orang-orang yang mencoba untuk mengikuti teori Darwin, diantaranya adalah Muhammad Syahrur, mengatakan bahwa manusia itu memang berasal dari monyet. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini, maka jelas Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa penciptaan manusia yang pertama, yaitu nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, itu merupakan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang dimulai daripada penciptaan Adam dari tanah hitam, ya, atau tanah kering, tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan diri kita. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita fahami bahwa karena kemuliaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada diri kita, maka hendaklah kita menjaga kemuliaan yang ada di dalam diri kita ini berupa penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya telah memberikan kepada kita potensi agar kita dapat menjaga kemuliaan itu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul yang memberikan kita petunjuk dan mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara beragama. Maka karena itu adalah wasilah, cara dan jalan untuk menuju kepada kebaikan di dalam diri, menjaga ketakwaan itu, maka hendaklah kita mengikuti jalan yang telah ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang adalah umat Islam yang mempercayai ajaran agama ini yang bersumber daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kehidupan seorang muslim yang mengakui dirinya sebagai orang yang beragama Islam tetapi pada perbuatan dan perangainya tidak mencerminkan keislaman di dalam dirinya, ini hanyalah sesuatu yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata tapi tidak dipraktekkan dalam perbuatan, dan itu tentunya tidaklah sejalan dengan semangat daripada ajaran Islam atau semangat daripada keimanan itu sendiri. Karena iman itu selain diyakini di dalam hati, diucapkan dengan mulut, harus dipraktekkan dengan perbuatan. Nah, ironisnya terkadang banyak kita menjumpai dia mengaku sebagai muslim tapi tidak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya satu contoh kasus, misalnya salat yang merupakan tiang daripada agama ini, bahkan terkadang salat Jumat yang seminggu sekalipun dia dengan enteng dan mudahnya untuk meninggalkan dan tidak merasa berdosa. Padahal di satu sisi ketika dia terjepit dengan permasalahan, ketika dia berhadapan dengan kesulitan, dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya ketika seseorang itu sakit, maka tidak dia memanggil hartanya. Katakanlah dia memiliki mobil Mercy. Ketika dia sakit, dia tidak pernah memanggil mobilku Mercy, mobilku Mercy, tidak pernah mengucapkan itu. Tapi dia memanggil nama Tuhannya, Allah. Ya. Atau dia memanggil, mungkin Pak, kalaupun hidup dia masih ada orang tuanya, mungkin dia memanggil orang tuanya. Bahkan istrinya pun dia tidak teringat. Dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika dia senang, ketika dia sehat, dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya lah dua sisi dari khauf dan raja, takut dan harap. Ada rasa takut kita kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala dan harap kita dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini layaknya seperti dua sayap pesawat atau dua sayap burung yang tidak boleh patah satu pun. Karena apa? Kalau dia patah, maka hidup ini akan menjadi celaka. Dan kelak kita akan, na'udzubillahi min dzalik, akan dicampakkan seseorang itu ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena orang yang hanya menanamkan di dalam dirinya rasa raja, harap saja, tapi dia tidak pernah takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan entengnya dia akan berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, dan tidak akan merasakan berdosa sedikit pun. Karena apa? Ah, toh nanti Allah akan memaafkan dan mengampunkan dosa-dosaku. Sebaliknya, orang yang tertenggelam dalam rasa takut, ya, dan tidak pernah mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya pun selalu menjadi orang yang pesimis, hidupnya akan selalu menjadi orang-orang yang kerdil, dan dia tidak memiliki cita-cita yang besar, sehingga dia akan memojokkan dirinya sendiri, mendiskreditkan dirinya sendiri, bahkan boleh jadi dalam kehidupan pun dia mencari tempat-tempat yang sunyi, seakan-akan itu bentuk daripada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sungguh sangat luas, dan Allah memerintahkan kita untuk mencarinya. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kemuliaan itu tadi, untuk menjaga kemuliaan itu, hendaklah senantiasa di dalam diri kita ada khauf dan raja, ada rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berani berbuat dosa kapan dan dimanapun kita berada. Karena apa? Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Begitu juga kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, dari Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sifat yang sangat dominan dalam zat Allah Subhanahu wa taala, karena diri kita ini senantiasa bergelimang dengan dosa dan kesalahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak mampu menjamin dirinya masuk ke dalam surga Allah melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat ke-28 ini dengan demikian dapat kita simpulkan terdapat perbedaan antara ayat 26 dengan 28, bahwa 26 menceritakan tentang nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, di antara nikmat itu adalah manusia diciptakan dari tanah. Sementara ayat 28 ini merupakan gambaran Islam tentang bahwa manusia sebagai makhluk yang mulia. Karena mulianya manusia, Allah berkata kepada malaikat, "Aku akan menciptakan manusia." Yang kedua dari kesimpulan ini, bahwa tidak ada pengulangan dalam Al-Quran walaupun terlihat mengulang. Kalau di dalam surah Al-Baqarah disebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan di ayat 28 surah Al-Hijr ini disebutkan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min solsalim min hama'in masnun, bahwa inilah Al-Qur'an yang cuplikan-cuplikannya bagaikan puzzle yang apabila disatukan maka akan terwujud satu gambaran sempurna tentang Al-Qur'an mengkisahkan dalam satu tema tertentu. Artinya apa? Bahwa Allah yang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi ini pada surah Al-Baqarah di ayat 28 itu dikatakan tercipta dari tanah liat. Jadi kesimpulan kedua, tidak ada pertentangan antara surah Al-Baqarah dengan surah Al-Hijr, atau surah Al-Hijr ayat 28 dengan Al-Hijr ayat 26, dan tidak ada pertentangan di antara satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, tetapi sebenarnya satu ayat dengan ayat yang lain saling menutupi dan menyempurnakan, sehingga terjadilah satu gambaran yang sempurna dalam satu kisah yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim. Yang kedua, poin penting juga, bahwa diulang-ulangi hampir seperti pengulangan, tapi sebenarnya kita sebutkan tidak ada pengulang-ulangan. Tapi kenapa kok tidak dituntaskan saja cerita Nabi Adam di awal kisah atau di awal surat Al-Baqarah sebagaimana di perjanjian lama di surat Kejadian? Karena memang manusia perlu untuk diingatkan kemuliaan dia, bahwa dia diciptakan dan dia tidak boleh bangga walaupun dia sebenarnya adalah makhluk mulia. Yang ketiga, malaikat mengabdi kepada manusia. Malaikat ditanya, disampaikan pesan oleh Allah akan adanya makhluk yang bernama manusia, supaya nanti malaikat menjadi pencatat, memberi rezeki, memberi fasilitas kepada manusia yang ada di bumi ini. Dan yang terakhir disebutkan, bahwa sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Ustaz Ardiansyah tadi, kemuliaan manusia dengan fasilitas bumi, langit, awan, semua mengabdi atau tunduk kepada manusia, tidaklah harus dibalas dengan mendurhakakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kemuliaan manusia terletak kepada kedekatan dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan dengan innallaha ma'ana. Ketika Allah bersama kita dan kita bersama Allah, maka kemuliaan itu akan berjalan selaras dan seiring, karena memang manusia adalah makhluk mulia. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.